Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini akan meneruskan tentang materi al-manhaj, yakni pada hadis tentang bentuk contoh bentuk ketaatan para sahabat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum keterangan berlanjut, kita akan membacakan dulu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin. فاتخذ الناس خواتم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. صحيح البخاري. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin emas. Lantas para sahabat juga membuat cincin emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku dahulu memakai cincin emas. Lantas beliau membuangnya dan bersabda, Sekali-kali aku tidak akan bakalan memakainya lagi. Maka para sahabat juga membuang cincin-cincin mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini diperagakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat contoh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana pada hadis ini terdapat contoh komitmen yang sempurna. Di dalam hadis ini terdapat contoh sikap apa yang harus dilakukan oleh al-jamaah, oleh seseorang atau suatu kaum yang merupakan al-jamaah terhadap sunnah nabinya, terhadap perintah Al-Quran dan larangannya, terhadap secara umum syariat ini. Maka di sini dicontohkan betapa para sahabat itu benar-benar bersemangat, ya, harisun ala an yahsula al ilma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat itu adalah suatu kaum yang sangat loba, yang sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi itu diciptakan oleh Allah untuk jadi al-uswah al-hasanah, al-qudwah al-hasanah, menjadi ikutan yang baik, menjadi pelopor yang baik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan seluruh apa yang terjadi pada dirinya itu adalah hukum, adalah ikutan, bahkan sampai kepada adalah wahyu. Dimana, dan itu semuanya sebenarnya berlaku untuk semua nabi di zamannya masing-masing. Misalnya Nabi Musa alaihissalam misalnya, maka umatnya saat itu juga melihat Nabi Musa. Oh, Musa begini. Oh, kalau masuk rumah begini. Oh, kalau menghadapi suatu hal ini Musa begini. Nah, begitulah seterusnya. Begitu juga pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi pun sebagai uswah hasanah. Sehingga para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemandangan, suasana, sikap yang terjadi saat itu, di mana Rasulullah itu selalu dipandang oleh sahabat. Misalnya ketika Rasulullah makan misalnya, para sahabat memperhatikan bagaimana Rasulullah makan. Ketika mereka mendapatkan apa saja dari Rasulullah, maka nanti akan dijadikan hukum. Nah, kebetulan memang selama ini, contoh dalam makan saja misalnya, para sahabat mendapati Rasulullah selalu memakai tangan kanan. Maka diputuskanlah bahwa makan itu sunnahnya yang benar adalah pakai tangan kanan. Bahkan ada larangan pakai tangan kiri, di mana Nabi mengatakan setan itu makan minumnya pakai tangan kiri, kalau cabiknya pakai tangan kanan. Nah, kita sebaliknya, yaitu makan, minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang terhormat dengan tangan kanan, adapun yang tidak terhormat seperti bersuci misalnya pakai tangan kiri. Itulah kita. Nah, seandainya suatu ketika Nabi memang pakai tangan kanan, tapi suatu ketika pernah dengan tangan kiri, itu pun akan jadi hukum seandainya terjadi. Misalnya, oh ternyata yang tangan kanan itu tidak wajib, itu merupakan sunnah mu'akkadah misalnya. Nah, seandainya terjadi, sebagaimana hal-hal yang lain. Nah, itulah Rasulullah. Contoh misalnya seperti larangan berak atau pipis menghadap atau membelakangi Ka'bah misalnya. Nah, suatu ketika Nabi ketika di dalam bangunan, Nabi membelakangi Ka'bah. Maka muncullah akhirnya hukum lain, bahwa hukum aslinya menghadap atau membelakangi Ka'bah dalam berak atau pipis tidak boleh. Tetapi kemudian ada perkecualian ketika di dalam bangunan. Nah, itulah para jamaah tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua gerak-geriknya, marahnya, senyumnya, enaknya jadi hukum. Ketika ada seseorang datang dari jauh, datang menceritakan perihal kaumnya, Nabi kemudian kelihatan gembira sekali, meskipun tanpa kata. Maka para sahabat pun menangkap isyarat bahwa sesuatu yang terjadi itu hukumnya mubah. Suatu ketika Nabi benar-benar agresif menjawabnya dengan senang begitu. Sampai pada akhirnya sesuatu yang terjadi itu menjadi sunnah yang kuat begitu. Suatu ketika ada orang datang bertanya, Nabi kelihatan marah, murka. Maka kemudian para sahabat pun menafsiri bahwa sesuatu tadi terlarang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dijadikan sebagai al-uswah al-hasanah. Suatu ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap melewati di suatu tempat, beliau mesti berjalan siksak. Ternyata ketika ditanya, ya karena aku dulu melihat Rasulullah ketika lewat di sini siksak. Sampai ketika sudah meninggal pun Rasulullah, ketika Ibnu Umar lewat di situ, beliau juga siksak. Ini subhanallah. Ini menunjukkan betapa antusiasnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar untuk melestarikan apa yang pernah dilihat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kehidupan yang saat itu terjadi. Ketika Rasulullah pulang dari masjid, mau keluar masjid misalnya, para sahabat melihat nanti kaki yang keluar dulu yang mana. Dan ketika masuk rumah, nanti kaki yang mana dulu yang masuk rumah. Semua itu menjadi incaran. Kenapa? Karena memang manusia saat itu membutuhkan ilmu. Jadi para sahabat itu dikatakan harisun ala talabil ilmi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka setiap harinya, kalau yang dekat, sahabat-sahabat yang dekat, mungkin setiap hari karena sholat di masjid setiap hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu ada jadwal rutinan, misalnya jam berapa, ini Nabi menyampaikan muhadharahnya, menyampaikan pidatonya atau khutbahnya, mungkin di hari-hari tertentu yang sifatnya lama begitu ya. Bahkan sampai pernah Nabi seharian penuh. Seharian penuh mulai dari pagi subuh sampai sore, sampai malam. Kenapa? Karena saat itu ada syariat yang perlu diropel ya. Perlu disampaikan secara berurutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin mungkin waktu itu berdasarkan keterbatasan waktu. Dan Allah yang sudah ngatur waktunya seperti apa. Sehingga Rasulullah saat itu benar-benar sampai kepada mulai dari pagi sampai malam. Beliau berpidato sepanjang hari. Seakan-akan ada beberapa risalah yang harus disampaikan secara bersamaan dalam satu hari begitu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kegiatan sehari-harinya di mana bagi para sahabat yang berjauhan rumahnya, bukti semangat mereka untuk talabul ilmi, ya, husulul ilmi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau tahsilul ilmi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam rangka menghasilkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka yang berjauhan dari masjid, mereka perlu membagi tugas. Misalnya, mereka siapa yang malam ini berkesempatan hadir di majelis Rasulullah. Kenapa? Karena yang lain mungkin sibuk, ada dagangan datang, atau ada tamu di rumahnya, atau sedang ngurusi pertaniannya, atau mungkin sedang ada bisnis yang harus diselesaikan malam itu, sehingga terpaksa tidak bisa hadir. Mereka pun akhirnya bergantian. Siapa dari kampung itu yang sempat, ada berapa orang yang sempat. Maka mereka pun ditugaskan untuk mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada pagi harinya mereka mendatangi rumahnya sambil bertanya apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka mereka pun menyampaikan kepada yang tidak hadir tadi bahwa Nabi tadi malam menyampaikan demikian. Masya Allah. Pada gilirannya yang pernah hadir itu suatu ketika dia tidak bisa hadir, maka nanti gantian kepada yang lainnya. Ini sungguh luar biasa semangat mereka dalam mencari ilmu. Nah, kemudian apapun yang didapati oleh mereka dari Rasulullah, kemudian disampaikanlah kepada orang lain. Atau kalau dia itu seorang yang biasa ada murid-muridnya di rumahnya atau ada majelis, disampaikanlah pada majelisnya. Maka jadilah hadis-hadis yang kita terima saat ini. Misalnya majelisnya Ibnu Mas'ud misalnya. Maka disampaikanlah malam itu oleh Ibnu Mas'ud kepada orang yang berkumpul di majelisnya. Karena di kampungnya Ibnu Mas'ud, orang berkumpul kepada Ibnu Mas'ud. Tidak selalu ke Rasulullah. Sebab memang keterbatasan waktu atau mungkin jarak yang jauh. Nah, Ibnu Mas'ud yang sering mendapatkan ilmu dari Rasulullah menyampaikan kepada sahabat bahwa Rasulullah bersabda demikian. Kemudian dari itu diriwayatkan oleh berikutnya oleh sekian orang, sampai hadis itu menjadi mutawatir, menjadi sahih li dzatihi, menjadi hasan li ghairihi, menjadi dhaif misalnya fihi nazar, fihi maqal misalnya, sampai kepada maudhu'ul hadis misalnya. Kalau memang itu palsu, ternyata bukan dari Nabi. Nah, itulah sejarah hadis itu. Ini kalau kita benar-benar memperhatikan perjalanan hadis itu, kita akan dapat gambaran. Kita akan bisa membayangkan bagaimana para salafus soleh dalam mencari ilmu. Bagaimana semangat mereka untuk belajar ilmu dan menyampaikannya dan sekaligus mengamalkannya. Itulah para sahabat. Sungguh luar biasa seandainya kita saat ini membangkitkan kembali semangat para salafus soleh itu dalam masalah talabul ilmi, hausnya tentang ilmu, hausnya tentang mengamalkan ilmu, hausnya tentang menyampaikan ilmu. Sungguh insya Allah agama Allah ini akan tegak, akan mengalami kejayaannya. Tetapi para jamaah, apa yang kita dapati saat ini, majelis-majelis kita jarang yang sampai 1000 orang itu jarang. Itu paling-paling kalau pas ada tabligh akbar. Untuk kajian harian, ya paling banyak 150 sampai 100. Tapi rata-rata itu, jamaah tetap itu cuma 25, cuma 20 orang, bahkan ada seorang ustadz itu yang sudah bertahun-tahun yang ngaji cuma 10 orang saja di masjid itu. Ada saja. Padahal umat Islam di kawasan itu banyak sekali. Bahkan seandainya mereka sadar mencari ilmu, barangkali masjidnya perlu dilebarkan lagi untuk 10 kali lipatnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pada hadis ini contoh bagaimana para sahabat menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah Rasulullah pakai cincin. Sengaja pakai cincin di hadapan sahabat. Kemudian di hadapan sahabat pula Nabi melepaskan cincin itu. Begitu Nabi kelihatan melepaskan cincinnya, para sahabat pun melepaskan cincin-cincin mereka dan membuangnya. Nah, ini benar-benar ada gambaran yang sangat sempurna bagaimana seharusnya kita dalam ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.